Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini yang sangat indah. Allah izinkan kita kembali bersama-sama. Walaupun tidak bisa bertatap wajah, tapi paling tidak hari ini Allah izinkan kita bisa bertemu secara online. Dan yang paling istimewa malam hari ini sudah hadir guru kita tercinta Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir guru kita Ustadz Qurtubi. Assalamualaikum Ustadz. Iya baik. Baik Ustadz Abdul Somad, gimana kabar Ustadz? Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah ya. Sehat. Sehat. Doa kami semua buat Ustadz dan keluarga semoga sehat selalu Ustadz. Ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, ini momen berharga buat kita di tengah keadaan kita yang sekarang tidak bisa luas bergerak. Ustadz menyempatkan waktu, kami berterima kasih banyak untuk Ustadz waktunya pada malam hari ini. Ustadz, boleh untuk langsung aja kita masuk ke tema yang sudah di malam hari ini Ustadz ya. Jadi menyikapi Ramadan di saat wabah. Silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat musyawarah, tidak dapat saya sebut satu-satu yang terlihat gambarnya di sini, Mas Dede, Mas Riki, Mas Andi, dan yang lain-lain. Insyaallah kita semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh para malaikat. Yang paling penting kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita tentang masalah Ramadan di saat corona ini sama saja seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Saya sudah hitung-hitung itu ada 10 momen yang kita pasti selalunya berkumpul. Sementara sekarang kita nggak boleh berkumpul. Ada 10 momen Ramadan sampai akhir Ramadan kita akan berkumpul dan itu tidak dibolehkan berkumpul. Kita hanya sekarang boleh kumpul 1 meter jaraknya dan nggak boleh lebih dari 10 orang. Yang pertama, kita biasanya kumpul-kumpul menyambut bulan suci Ramadan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya, kita punya local wisdom. Kalau di Pekanbaru, di Riau, itu menyambut bulan suci Ramadan, orang berkumpul beramai-ramai, ada yang mandi beli mau ke tepi sungai. Maka pada tahun ini, kita tidak akan bisa lakukan itu. Kita tidak lagi bisa berkumpul. Tapi itu tidak mengurangi Ramadan sedikit pun. Bahkan justru dengan adanya yang terjadi sekarang ini, malah dia mengurangi perbuatan dosa. Karena seringkali ustaz-ustaz berceramah, jangan nodai bulan Ramadan, sehari menjelang Ramadan, anak muda mudi, bonceng-boncengan, tidak mahram, acaranya menyambut Ramadan, tapi justru keyboard tunggal. Maka justru dengan adanya ini, orang tidak boleh berkumpul, bapak-bapak polisi, tentara akan razia. Jadi momen yang pertama kumpul-kumpul menyambut Ramadan, kita tetap kumpul, tapi kumpul kita adalah streaming ngaji, kumpul kita adalah zikir, kumpul kita adalah menyenangkan hati menyambut bulan suci Ramadan. Tidak ada hubung kait antara menyambut Ramadan dengan rukun puasa, rukun syarat wajib tidak ada. Oleh sebab itu maka jangan pernah merasa, oh Ramadan tahun ini kurang asik. Ramadan tahun ini tidak disambut seperti biasa. Kita sambut dengan kesiapan mental, dengan kekuatan batin. Apalagi tiap malam ini kita streaming dari mulai taubat, mujahadah, membahas tentang masalah khauf, malam ini tentang roja, besok masalah sedih. Itu semua adalah membangkitkan kesiapan mental. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti setelah masuk bulan suci Ramadan, kita akan kumpul lagi sholat tarawih. Lalu kemudian akan merasa berkecil hati di dalam hati, tidak bisa tarawih berkumpul bersama keluarga, tidak bisa ke masjid rame-rame yang selama ini masjidnya sampai pakai tenda. Maka sesungguhnya itu tidak mengurangi semangat. Kenapa? Karena dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tarawih ke masjid itu 3 malam. Malam pertama Nabi datang ke Masjid Nabawi, sholat diikuti oleh jamaah. Malam kedua jamaah makin ramai. Malam ketiga jamaah melimpah ruah. Malam keempat Nabi tidak datang lagi. Nabi sholat di rumah. Besok pagi datang sahabat bertanya. Sebelum sahabat ngomong, Nabi berkata, aku tahu tadi malam kalian ramai-ramai berkumpul menunggu aku. Tapi aku tidak datang. Kenapa engkau tidak datang ya Rasulullah? Khasyitu antufradu alaikum. Aku khawatir kalau aku datang, nanti sholat tarawih ini menjadi wajib bagi kamu. Padahal sholat tarawih tidak wajib. Oleh sebab itu jangan berkecil hati, kita tidak bisa sholat tarawih ke masjid. Kita tidak meninggalkan masjid. Kita sedang melaksanakan sunnah pada saat ada wabah penyakit. Oleh sebab itu yang kedua ini, jangan berkecil hati. Kita tetap bisa tarawih di rumah, bersama keluarga, bersama jamaah, bersama komunitas yang terbatas. Tetap kita jaga aturan negara, kita tetap jaga sunnah untuk tidak menggabungkan diri bersama orang yang terkontaminasi. Dan sahabat-sahabat, dokter, perawat di rumah sakit, selesai tugasnya, silakan sholat tarawih sendirian. Atau berdua, bertiga, berjamaah di musola rumah sakit. Nah ini masalah yang kedua. Yang ketiga, bahwa setelah sholat tarawih akan ada tadarus bersama baca Quran. Lalu kemudian Ramadan mungkin berbeda karena tidak boleh berkumpul bersama, lalu merasa berkecil hati, oh tahun ini kita nggak bisa tadarus bersama. Kita bisa tadarus bersama seperti yang kita lakukan malam ini. Baca. Bedanya kita tidak satu majelis dulu, tapi kita tetap satu bacaan, tetap gambar kelihatan, tetap suara. Baca satu halaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau ada yang keliru, salah tajwidnya, idghamnya, qalqalahnya, ikhfa'nya, maka tetap bisa ditegur oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah kenapa begini, kenapa terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, kenapa kita tidak mencoba menghidupkan lilin untuk mengisi, mengusir gelap ini, tetap mengisi dengan aktivitas. Tadarus tidak terganggu, insyaAllah. Yang keempat, bahwa setelah tadarus itu, kita ada yang namanya malam-malam itu orang membangunkan. Wah, itu biasanya di stasiun televisi, beberapa TV membangunkan orang sahur, keliling-keliling. Tahun ini tidak akan ada lagi. Karena pasti akan dilarang oleh pihak berwajib. Sedangkan jam 11 malam saja di Pekanbaru, jam 11 kepada semua warung-warung kopi, pulang. Oleh sebab itu, maka apakah ini mengurangi Ramadan kita? Tidak. Karena ini tidak ada hubung kait dengan rukun syarat wajib sunnah. Oleh sebab itu, kita tetap bangun sahur seperti biasa. Kita bisa call jamaah kita. Kita bisa ajak. Nanti jam sekian kita akan pertemuan, kita akan masing-masing menelpon grup. Jadi bedanya hanya saja kita tidak ada kontak fisik dekat, tapi hati kita dekat. Berapa banyak orang yang hatinya dekat, walaupun jaraknya jauh. Oleh sebab itu ini adalah salah satu cara untuk melihat bagaimana kedekatan kita yang sesungguhnya. Yang kelima, setelah orang bersahur, biasanya sholat subuh ke masjid. Pulang dari masjid, mulailah muncul asmara subuh. Bahkan beberapa MUI provinsi mengeluarkan fatwa, haram asmara subuh, bonceng-boncengan. Justru tahun ini tidak akan ada asmara subuh, karena orang tidak ke masjid. Tapi kita tidak meninggalkan sholat subuh, kita tetap sholat subuh berjamaah. Kita tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka poin yang kelima, bahwa sebetulnya ada hikmah-hikmah di balik ini semua. Tidak akan ada orang bonceng-boncengan, pulang dari masjid, pakai mukenanya diletakkan di tengkuk, laki-laki perempuan justru merusak Ramadan. Nah, ini artinya jangan pernah risau dengan kondisi seperti ini, karena di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan. Asa antara kerahusayan. Boleh jadi kamu benci sesuatu, wa khairul lakum, itu baik bagi kamu. Asa antara kerahusayan. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Justru dijadikan Allah di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kita, kacamata kita terlalu tipis untuk membaca hikmah-hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, biasanya kita ada acara i'tikaf bersama. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 terakhir Ramadan. Selama ini kita mencari jadwal, malam pertama di masjid ini ustaz apa, malam 22 di masjid ini ustaz apa, malam 23 di masjid ini ustaz apa. Malam ini Ramadan tidak lagi ada itu. Apakah andai terjadi, kita tetap berharap bahwa suasana normal, tapi andai kita sudah siap mental, maka sesungguhnya tidak mengurangi Ramadan kita sedikit pun. Kenapa? Karena kita bisa laksanakan sholat tahajud di rumah. Sholat tahajud tidak disyaratkan. Rasulullah pernah sholat tahajud dan datang menjadi makmum. Pernah Nabi sholat tahajud tiba-tiba datang Abdullah ibn Abbas. Pernah. Oleh sebab itu maka tidak ada kendala untuk sholat tahajud. Tetap seperti biasa. Yang ke masalah ini memang karena sepakat tiga mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat bahwa i'tikaf itu mesti di masjid. Dalam fikih masjid itu ada dua. Masjid yang di sana dilaksanakan sholat lima waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Lima waktu, namanya masjid. Tapi ada masjid yang dilaksanakan satu lagi sholat Jumat. Masjid ini disebut dengan masjid jami'. Syarat boleh i'tikaf di dua tempat. Masjid dan masjid jami'. Masjid ada sholat lima waktu tapi tidak ada Jumat. Masjid jami' ada sholat lima waktu plus Jumat. Di tempat kita sekarang yang masjid itu surau langgar musola. Surau langgar musola boleh i'tikaf. Masjid Agung, Masjid Islamic Center, Masjid Besar, Masjid Raya, boleh i'tikaf. Begitulah nampaknya kehebatan mazhab. Maliki tidak boleh i'tikaf di luar masjid. Hambali tidak boleh. Syafi'i. Tapi ada satu mazhab membolehkan i'tikaf di musallal bait. Musalla tempat bait di dalam rumah. Tentu tidak kita semua punya rumah besar yang ada ruang musallanya. Ada di dalam rumah, itu satu tempat khusus biasa tempat sholat, maka menurut mazhab Hanafi boleh iktikaf di situ dan mendapat pahala itu. Makanya perbedaan mazhab ini bukan membuat kita menjadi bertentang berkelahi, tapi justru pada saat darurat mazhab Hanafi Maliki tidak ada, Syafi'i tidak ada, Hambali tidak ada, justru mazhab Hanafi ada. Jadi boleh kita pakai pendapat ini karena dalam keadaan darurat maka kita tetap bisa i'tikaf andai nanti di masjid tidak diperbolehkan. Yang ke-8, bahwa biasanya bayar zakat fitrah, kita ramai-ramai datang ke masjid. Saya bayarkan zakat fitrah saya tahun ini. Saya bayarkan zakat fitrah anak saya tahun ini. Saya bayarkan zakat fitrah pembantu saya tahun ini. Kita dilarang, kita tidak bisa beramai-ramai. Apakah pembayaran zakat fitrah itu mesti diserahkan sendiri? Bagaimana kalau tidak diserahkan? Menyerahkan zakat fitrah, menyebutkan niat akadnya, hukumnya sunnah, rukun bukan syarat. Makanya ada orang membayar zakat melalui Basnas, melalui website. Boleh, bisa. Oleh sebab itu jangan sampai merasa terganggu tentang teknis pembayaran zakat fitrah. Yang ke-9, tentang masalah takbir. Walitukmilul Ramadan 29 atau 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kamu sesuai dengan petunjuk hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Selama ini takbir itu ramai-ramai di jalan, terpas oleh bupati, keliling jalan. Lalu kemudian kita tetap berharap seperti itu. Andai terjadi tidak seperti itu, apakah berkurang kemuliaan malam Idul Fitri? Tidak. Karena takbir tidak mesti di jalan, takbir tidak mesti ramai-ramai, kita di rumah masing-masing. Yang duduk di rumah takbir, ibu-ibu yang menyiapkan kue-kue untuk besok pagi sambil masak opor ayam, sambil masak ketupat, masih bisa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya, walitukabbirullah, agungkan Allah, ala mahadakum wa la'allakum tashkurun, dengan bertakbir itu kamu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Yang terakhir, yang ke-10. Bagaimana dengan sholat Idul Fitri? Kita tetap berharap kita bisa sholat Idul Fitri. Tapi andai, karena nanti saya diminta temanya bagaimana melewati ini, andai terjadi, fikih khusus, maka saya sudah carikan referensi dari para ulama. Kita sekarang tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Sementara sholat Idul Fitri, adakah mazhab yang mengatakan boleh kurang dari 10 orang? Inna salatal idi, sesungguhnya salat Idul Fitri, Idul Adha, tan'aqidu bi arba'atin, sah dilaksanakan 4 orang. Imamun, 1 orang imam. Wa thalathatun mu'tamin, 3 orang makmum. Imam depan, 3 makmum di belakang. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena 4 orang itu sudah lebih dari batas minimal jamak. Dalam bahasa Arab, 1 mufrad tunggal, 2 musanna, 3 jamak, maka lebih dari 3 sudah bisa. Menurut pendapat siapa? 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits bin Sa'ad, dan Imam Zufar mengatakan boleh. Dalam keadaan ini, maka kita bisa mengambil pendapat mazhab para ulama. Tapi bagaimana dengan mazhab Syafi'i, Ustaz? La tan'aqidu, tidak sah salat. Bi aqalli, kalau kurang, min arba'ina rajulan. Mesti 40 orang. Mazhab Syafi'i sama seperti salat Jumat. Idul Fitri, Idul Adha, 40 orang. Kurang dari 40 orang, enggak bisa. Saya enggak mau pakai pendapat mazhab Hanafi yang kurang dari, lebih dari 4, bisa. Bagaimana kalau saya ikut mazhab Syafi'i? Andai engkau pakai mazhab Syafi'i pun, engkau tetap bisa sholat sendirian. Mana ada sholat Idul Fitri, Idul Adha sendirian? Nih, dengar baik-baik. Imam Al-Muzani meriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Um. Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um. Al-Um artinya induk segala kitab. Wa yusallil aidaini al-munfaridu, boleh sholat Idul Fitri, Idul Adha sendirian. Di baitihi, di rumah. Wal musafir, orang yang musafir, di jalan, sendirian sholat Id. Wal abdu, seorang budak hamba sahaya. Wal mar'atu, seorang perempuan, anaknya pergi, suaminya pergi, dia sendirian sholat di rumah, tanpa khutbah. Apakah berjamaah itu rukun syarat? Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wal muradu annahu yustahabbul jama'atu fiha, berjamaah beramai-ramai itu dianjurkan. Wa innaha la tajibu ittifaqan, tidak wajib. Jadi kalau mau pilih pendapat Imam Hanafi, 4 orang cukup. Komunitas kami Pak Ustaz ada 20, belum tentu dapat izin. Kami ada di rumah 4 orang, 5 orang, silakan. Satu khotib, saya enggak pandai khutbah Pak Ustaz. Khutbah itu rukunnya cuma 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 3. Al-Qur'an, alladziina aamanu taqullah. Enggak hafal, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Habis itu doa wasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah. Takwalah kepada Allah. Yang kelima doa, Allahumma fil muslimin wal muslimat. 2 khutbah menurut mazhab Syafi'i. Jadi Idul Fitri secara hukum fikih kita melalui Ramadan dan Syawal, semuanya clear. Kita tetap masih seperti ini, dalam kondisi seperti ini, maka semangat berita kita hendaknya tetap insyaallah. Itulah 10 kondisi yang saya amati akan kita lalui dan kita insyaallah akan bisa melewatinya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalam. Saya kembalikan ke Mas Dudi, Ketua Musyawarah. Jazakallah khair Ustaz Abu Somad untuk penjelasannya. Insyaallah ini bermanfaat untuk kita. Ini sekarang Ustaz mohon izin kita buka forum tanya jawab ya Ustaz. Boleh Ustaz? Allah. Boleh, yang pertama ini ada Rizal yang mau nanya nih, Rizal. Silakan Rizal. Ada yang mau nanya dah? Mute dibuka dulu. Yes. Silakan, Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi niatnya pengen nanya soal itikaf sih. Cuman alhamdulillah dari 10 tema dari 10 bahasan yang antum tadi ceritain, ya alhamdulillah sudah mengerti sih. Tadi pada saat sebelum mulai, pertanyaan yang pengen ditanyain banget soal itikaf sebenarnya. Karena kan apa kalau itikaf kan harus di masjid. Nah, cuman mungkin ini Ustaz. Tadi antum kan bilang ada apa? Musala bait ya? Apa tadi Ustaz? Afwan Ustaz. Musala bait. Musala tempat salat bait di rumah. Nah, kalau keadaannya misalnya rumahnya itu ya ruang tamu di situ, ya tempat tidur di situ, ya dapurnya di situ, kan tidak ada tempat khusus untuk salat tuh Ustaz. Jadi ya. Itu gimana tuh? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat posisi sholat di ruang yang tidak kita khusus. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu ke rumah seorang sahabat. Lalu kemudian ketika sampai di rumah seorang sahabat bertanya, Aina turidu, di manakah kamu mau saya rumah? Sudut itu dinding. Lalu Nabi sholat di situ. Bekas tempat sujud Nabi itu, itulah dijadikan tempat dia sholat dan keluarga. Oleh sebab itu kita cari di ruang tamu, di rumah kita, di pojok yang langsung ke dinding, arah kiblat, gelar sajadah di situ. Nah, dilaksanakanlah di sana i'tikaf, karena itu dianggap sebagai musalla al-bait, tempat sholat di dalam rumah. Seperti yang Muhammad sallallahu alaihi. Baik, Ustadz, ada yang kedua ini, Dedi ya. Dedi mau nanya, Bro Dedi? Mute-nya di itu dulu, Bro. Unmute dulu mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa, Ustadz, mau bertanya, Ustadz, di kampung saya itu kan ada kebiasaan yang namanya nisbah. Yaitu kalau dibilangnya di sini orang sini bilang ganti buku gitu, biar buku catatannya yang baru. Maksudnya setiap kali baca Yasin itu ada permintaan doa-doa, doa-doa dan lain-lain sebagainya gitu. Terus ada banyak kawan-kawan yang di luar itu bilang itu nggak ada tuntunan, nggak ada tuntunannya. Itu sebenarnya sendiri itu tidak berusaha kita pemakai berusaha kalau itu. Sinyalnya agak keputus ya. Audionya agak keputus sih. Yeah. Oh ya, suara ini. Yang lain dulu mungkin. Oke, okay, Ustadz, tadi pertanyaan dari Dedi kayaknya kurang jelas. Nanti kita ulang lagi. Ah, ya. Silakan. Udah jelas, Dedi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Afwan, tadi suaranya enggak bagus ya? Iya. Kurang jelas Afwan, assalamualaikum ya. Ustaz. Afwan, saya ulang Ustaz. Jadi di kebiasaan di tempat kita itu ada nisfu Sya'ban yang guru-guru kita ngajarin untuk baca Yasin 3 kali. Karena nisfu itu sebagai pengganti buku gitu kalau bahasa orang sini bilangnya gitu, dan nisfu Sya'ban itu adalah seperti qobliyah sebelum zuhur untuk menghadapi zuhur sendiri yang Ramadannya itu zuhur gitu. Misalnya kayak gitu Ustaz. Terus ada sebagian dari yang teman-teman bilang itu nggak ada tuntunannya katanya. Apakah itu masih boleh dilaksanakan atau bagaimana Ustaz, dan sejarah nisfu itu sendiri kalau boleh ada ilmunya mohon di-share Ustaz. Jazakallah khair. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua minggu yang lalu kita sudah bedah buku ini. Baca dari awal sampai akhir. Syadzarat fi fadail lailatin nisfi min Sya'ban. Ditulis oleh Syekh Hasanin Muhammad Makhluk, Mufti Mesir dulu. Sudah kita bahas dalil-dalilnya. Apakah malam nisfu Sya'ban itu betul ganti buku segala macam. Mudah, tonton. Adapun tentang membaca Yasin pada halaman 28. Taqra'u ba'da salatil maghrib. Baca setelah salat maghrib. Besok. Besok 14 Sya'ban. Tanggal 8 April. Habis salat maghrib besok. Baca setelah sholat maghrib surat Yasin, surat Yasin salasa marratin, tiga kali. Al-ula, baca yang pertama biniyati tulil umri, niatnya panjang umur. Wasaniyati, baca yang kedua biniyati daf'il bala, supaya dijauhkan dari bala, termasuk sekarang musibah corona ini. Wasalisa, yang ketiga biniyatil istighna alin as, niat supaya mapan, tidak bersandar kepada manusia, supaya independen, jangan sampai hidup kita didikte orang. Setelah itu berdoa. Insyaallah kalau bacanya pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, habis maghrib ke isya 45 menit tembus 3 kali dan baca doa. Habis isya tetap besok streaming insyaallah. Allah. Baik. Ustaz, ini jazakallah khair Ustaz. Baik. Mario mau tanya Mario. Dari Anissa Teresia Pardede aja udah nulis dari tadi duluan. Oh itu dulu ya. Oke, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan tapi lewat chat jadi saya bacakan aja Ustadz ya. Boleh. Afan boleh tanya, kalau misalkan orang tua minta kita buka bersama dalam kondisi pandemik seperti ini, padahal kami tinggal di zona merah yang mungkin bisa menjadi mudarat jika memaksakan datang ke rumah orang tua. Baiknya bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, eyang-eyang. Kami sadar bahwa kalian sayang pada anak, pada menantu, pada cucu-cucu. Tapi ternyata betul, al-hubbu yu'mi wa yusin. Cinta itu kadang membuat tuli dan buta. Tuli sehingga tidak lagi mendengar apa kata dokter-dokter dan perawat-perawat yang sudah terpapar, bahkan mereka sudah meninggal sebagai syahid. Apa kata pesan dokter-dokter itu? Orang tua paling rentan. Orang tua paling lemah imunnya. Oleh sebab itu anak kalian sayang pada kalian. Mereka sayang tapi tidak dengan ikut buka bersama. Karena mereka sadar mereka tinggal di zona merah. Bisa saja saat berhenti di jalan, tangan mereka menyentuh. Lalu sampai ke rumah, tubuh mereka kuat karena mereka masih muda. Oleh sebab itu, pahamilah bahwa kebersamaan tidak hanya dengan kedekatan fisik, tapi kebersamaan munajatmu di tengah malam. Doakan anak-anak, doakan menantu, doakan cucu-cucu. Nah, saya paham sulit bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan untuk bicara seperti itu orang tua. Tapi tinggal mereka. Mudah-mudahan mereka mau menerima. Kalaupun mereka mau, mak saja. Baik. Ya Ustaz, sudah kami tangkap tadi Ustaz jawabannya. Sekarang Mario. Orang ya, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazi. Assalamualaikum. Izin bertanya, sebenarnya pertanyaan saya kurang lebih sama, karena barusan tadi waktu pas lagi awal kajian dimulai, saya mohon maaf sempat izin sebentar, ternyata anak kami yang pertama itu di rumah neneknya, salah satu orang di rumahnya ada yang orang tuanya baru saja wafat karena COVID. Situasinya sekarang anaknya yang tinggal di rumah situ, pengurusnya gitu ya, itu sekarang menjadi apa ya, orang yang dalam pantauan gitu kan ya. Gitu. Nah, sementara salah satu anak kami sekarang sedang ada di sana gitu. Di mana dalam satu atau dua pekan ini kami akan insya Allah lagi menunggu kelahiran anak yang berikutnya. Situasinya baiknya bagaimana saat ya? Ada lahiran, ada Ramadan, ada Mohon maaf, saya juga jadi bingung bertanyanya karena memang situasinya baru banget datang pas kita tadi baru mulai kajian. Memang kurang lebih sama tadi. Tapi mungkin kalau saja antum berkenan boleh tolong diulang sedikit saat karena pas bagian terakhir tadi agak hilang suaranya tadi. Itu aja saya rasa saat afwan jazakallahu khairan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kasih sayang antara seorang ibu dengan seorang anak, dengan menantu, dengan cucu, mau duduk bersama, mau kumpul bersama, mau buka bersama, mau sahur bersama, etika bersama. Tapi juga kita diajarkan tidak hanya kasih sayang di hati, kita juga diajarkan rasionalitas akal pikiran. Dalam Islam diajarkan kalau ada dua mudarat, yang satu lebih tinggi, lebih berat resikonya, yang satu lebih ringan, maka kita disuruh untuk memilih yang lebih ringan. Akhafud dararain. Berpisah jauh itu mudarat, seolah-olah silaturahim seperti putus. Tapi mendekat maka ada mudarat yang besar. Apa kata Allah? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan di sendiri dalam kebinasaan. Dengan penuh kesadaran anakmu ke rumah orang tuamu yang dua-duanya rentan. Anak kecil rentan, orang tua rentan. Kasih sayang yang hanya memperturutkan cinta buta tanpa rasionalitas akal. Apa pesan Nabi Muhammad SAW? Firra minal majzum. Larilah engkau dari penyakit menular, firaraka minal asad. Seperti larinya engkau dari seekor singa. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau kamu dengar ada suatu wabah di suatu daerah, la taqdimu ilaihim, jangan datang. Haram hukumnya datang. Kalau kamu sedang berada di suatu tempat dan di situ zona merah, banyak terkontaminasi wabah, la tahruju firaram minhum, jangan lari dari tempat itu karena melarikan diri, jangan keluar dari tempat itu karena melarikan diri. Oleh sebab itu maka perhatikanlah baik-baik. Kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku ini, ya raktilapan kasira, dia akan melihat banyak sekali ikhtilaf-ikhtilaf kacau balau. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Yang selamat orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Tapi sunnah itu kita buka bersama, sunnah itu silaturahim, sunnah itu berbakti kepada orang tua. Betul. Tapi sunnah Rasul juga untuk menjaga kita dari kematian. Sunnah juga mengajarkan kita untuk melockdown diri, melockdown keluarga. Sunnah juga untuk memilih mudarat teringan di antara mudarat yang terberat. Sudah saya sampaikan, tinggal kirimkan videonya ke orang tua. Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan orang tuanya paham. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Kalau boleh ada pertanyaan kedua yang tidak harus dijawab langsung, Ustaz, minta titip nama anak laki-laki, Ustaz. Masih ada 2 minggu, insya Allah, Ustaz. Deadline-nya. Kalau tidak berkeberatan, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Ustaz. Oke. Ini yang berikutnya ini ada pertanyaan, Ustaz, dari Razi. Razi, silakan Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ustaz, afwan Ustaz, Ana mau tanya. Di keluarga banyak jadi pertanyaan ketika kita buka puasa, pembacaan dzahabat dzoma wa batalatil uru wa syabatil ajru insyaallah itu ketika sudah makan korma atau sebelum makan kormanya, Ustaz? Itu sih, Ustaz, sering jadi perdebatan di antara keluarga perihal itu, Ustaz. Assalamualaikum. Dzahabal haus sudah hilang. Dzahabal dzoma haus sudah hilang. Wa batalatil uruqu, urat-urat basah. Wasabatal ajru, balasan pahala sudah diberikan. Jadi korma dalam piring terdengar Allahu akbar, Allahu akbar. Ambil satu, bismillah. Makan. Setelah makan, setelah minum 3 teguk air, dhahaballahu wa batalatil uruq wa thabatal ajru. Insyaallah. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berikutnya Ustaz. Chan Kelvin mau tanya. Silakan Chan Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Chan Kelvin, saya mau nanya Ustaz. Jadi mungkin tadi Ustaz sempat menjelaskan ada 10 ibadah yang mungkin biasa dilakukan di bulan Ramadan, tapi pada akhirnya bisa mendapatkan keringanan dengan karena adanya uzur ini gitu. Yang pengen saya tanyakan adalah ya mungkin selain ini banyak teman-teman di sini yang suka melaksanakan yang namanya sholat syuruk Ustadz. Kan saya pernah dengar hadisnya barang siapa sholat pagi secara subuh berjamaah di masjid kemudian duduk berzikir sampai kemudian waktu terbit matahari dan akhirnya dia melakukan sholat dua rakaat, maka sepertinya pahala seperti menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Nah, itu dulu saya pernah dengar katanya ini cuma bisa dilakukan di masjid, Ustadz. Nah, karena adanya uzur seperti ini, apakah bisa dilakukan di rumah juga kah, Ustadz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita alami ini adalah belum tentu dialami oleh bapak kita, belum tentu dialami oleh kakek kita. Tsunami pernah terjadi, tapi satu daerah kawasan saja. Influenza pernah terjadi, tapi penyebarannya masif ini. Oleh sebab itu, ini darurat amat sangat tingkat tinggi. Nah, karena darurat tingkat tinggi, maka kemudahan-kemudahan idza daqal amru ittasa. Kalau suatu salah itu menyempit, hukum melapor. Diberikan Allah keringanan. Maka kalau i'tikaf dipakai pendapat lama yang paling bawah, yaitu musallal bait, maka kita ingin mendapatkan sholat isyraq juga kita laksanakan. Kalau boleh di musallal bait i'tikaf, i'tikaf yang lama hari 10 malam boleh di musalla al-bait musalla di rumah, maka sholat isyraq yang hanya 1 jam dari sejak subuh sampai terbit matahari lewat 15 menit, hanya sekitar 1 jam seperempat menit, 75 menit, maka itu dibenarkan juga di dalam musalla al-bait. Man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah di musalla al-bait, tsumma qa'ada yadhkurullah hatta asyam sampai terbit matahari. Tsumma yusolli rak'ataini, setelah itu salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Sempurna. Apa dalilnya? Qiyas. Qiyas itu apa? Analogi. Kalau itikaf yang 10 hari 10 malam dibenarkan oleh mazhab Hanafi di musallal bait, maka dikiaskan sholat sunat isyraq yang disyaratkan di masjid seperti i'tikaf yang lebih ringan dari i'tikaf pun dibenarkan juga di musallal bait. Jadi tidak ada halangan Ramadan kita tahun ini. Kita tetap ceria, kita tetap happy, kita tetap bahagia, kita tetap bersemangat. Wallahualam. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, ini berikutnya ini Mas Adrian. Adrian. Silakan Mas Adrian. Mas Adrian. Oh, udah ada di chat ya. Dek, bisa dengar, Dek? Oke, silakan Mas. Langsung, ya, assalamualaikum Mas. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz yang tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, afwan Ustaz, beberapa waktu yang lalu kita seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan kabar dan himbauan langsung dari Menteri Agama untuk mempercepat pembayaran zakat baik mal maupun juga zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Sebenarnya bagaimana hukumnya Ustadz? Karena sepengetahuan saya yang fakir ilmu ini untuk khususnya pembayaran zakat fitrah itu ada waktunya. Ya, silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab dulu zakat mal. Zakat mal yang umumnya kita adalah gaji pendapatan bulanan maka jawazu ta'jilil zakah qabla awaniha. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatul Syu'ab. Jawazu ta'jilil zakah qabla awaniha. Boleh menyegerakan zakat sebelum waktunya. Misalnya dia sampai nisabnya pada tanggal lalu kapan yang kedua zakat fitrah mara dan tiba boleh dan tiba mara dua waktu azan maghrib mas jam. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah satu Ramadan, 12 Ramadan, 10 Ramadan, 25 Ramadan, maka hukumnya boleh. Yang penting ughnu Idul Fitri ini ngemis minta untuk membayar zakat ataupun bersedekah. Kami tadi bagi tiga kali pembagian, 10 April, 10 Mei, 10 Juni. 10 April persiapan menyambut Ramadan, 10 Mei persiapan menyambut Idul Fitri, 10 Juni persiapan mana tahu ini berkelanjutan. Buat paket 10 kg beras, 1 kg gula, 1 kg minyak, yang punya kemampuan mau di berapa paket, kita hantarkan ke rumah saudara kita yang kurang mampu. Ini yang bisa kita lanjut lakukan. Zakat bisa, bisa juga dalam bentuk sedekah. Wallahualam. Baik, Ustaz. Berikutnya Mas Ipo ya. Silakan Mas Ipo. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barusan dapat salam Ustaz dari Imam Samsi Ali dari New York. Waalaikumsalam. Salam kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, langsung aja. Ini terus terang di lingkungan saya, di kompleks saya lumayan rawan. Yang meninggal sudah ada. Yang PDP udah beberapa. Bahkan yang di rumah ada, yang di rumah sakit juga ada. Dan di kalangan mitra-mitra saya juga, teman-teman saya juga udah ada yang kena. Saya ringkas saja, kalau boleh minta semangat dari Ustadz gitu ya, biar mereka besok dengar atau malam ini dengar untuk apa ya, nasihat dari Ustadz, semangat dari Ustadz. Mudah-mudahan mereka nanti tetap ini ya, tetap optimis, tetap semangat gitu. Mungkin kalau Ustadz yang langsung menyampaikan, mereka akan lebih naik lagi semangatnya Ustadz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, Mas Ipo di komplek perumahan, di tempat bekerja, dimanapun berada, jamaah secara umum di seluruh Indonesia. Pertama, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di bumi ini, gempa bumi, virus, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, wala fi anfusikum, atau yang terjadi pada dirimu, sakit, jantung koroner, diabetes, illa fi kitabin, sudah tertulis di lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha. Sebelum kami menciptakan alam semesta, Allah pertama kali menciptakan qalam, pena. Allah bersumpah demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena. Lalu apa kata Allah? Ya qalam uktub, wahai pena, tulis. Maka pena menulis, khamsin alfasanah, 50 ribu tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, pena sudah menulis di lauhil mahfuz. Tidak akan mungkin salah tulis. Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa. Yakinkan itu dalam diri. Yang kedua, lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya dan ajalnya penuh. Sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya full, orang tidak akan mati. Berapa banyak orang mati bunuh diri? Tidak mati. Berapa banyak orang yang disangka tidak mati? Mati. Oleh sebab itu, maka kuatkan keyakinan ini. Yang ketiga, apa itu iman ya Rasulullah? Antum minabilah, beriman kau bahwa Allah itu ada mengatur hidupmu. Wa malaikatihi, ada malaikat-malaikat. Wa kutubihi, kitab-kitab. Wa rusulihi, rasul-rasul. Wa liyaumil akhir, hari kiamat. Wa biqadri khairihi wa syarihi, ada takdir baik, ada takdir buruk. Empat, andai mati juga, mati syahid. Apa yang ditakutkan? Andai sakit, sakitnya menghapus dosa, mengangkat darajat. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, gundah gulana, duri menusuk tapak kaki, Allah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Lima, kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Jaga jarak 1 meter, kurangi kontak, lockdownkan diri, duduk di rumah, banyak berzikir berdoa. Wa makana Allah mu'adzibahum wa anta fihim, wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama kita banyak beristighfar. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Datang setan berbisik dalam hati, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usir bisikan setan itu dengan afdhalu dzikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. La ilallah di mulut, la ilallah di hati. Usir itu semua. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang sendirian, terpuruk, down, perawat yang ada di rumah sakit, bapak-bapak, ibu dokter, bangkitkan semangatmu. Kau tidak sendirian. Bersamamu ada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang menolong Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ayyub alaihi salam. Bagaimana Allah dulu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kau hanya berdua di ruangan itu, wallahu salisuhuma, ada Allah yang ketiga. La taqab, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Allah ma'ana, Allah bersama kita. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kalau dia menyebut aku, kalau dia mengingat aku, aku akan senantiasa bersama dengan dia. Yakinlah kebersamaan Allah dengan kita. Hidup ini hanya menumpang di bawah pohon kayu yang rindang, sementara matahari panas terik, teduh sampai teduh kita pun akan berlalu. Wallahu a'lam. Baik. Ya Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ini karena waktu nih Ustaz, jadi pertanyaan terakhir nih Ustaz dari akhwat Mbak Risa Verina. Saya bacakan ini Ustaz karena lewat chat ini. Afwan mau bertanya, apakah bisa anak laki-laki yang berusia 11 tahun namun belum balig tapi bacaan sholatnya dan hafalannya sudah baik menjadi imam sholat tarawih di rumah untuk ibu dan neneknya, mengingat di rumah tidak ada laki-laki balig yang tinggal di rumah itu? Silakan Ustaz. Suatu ketiga sahabat perempuan menyuruh imam itu menutup, sahabat perempuan zaman Nabi menyuruh imam itu menutup celananya, melorot celananya, turun ke belakang, ke bawah. Kata makmum itu perempuan, apa enggak ada yang bisa nutup belakang imam itu supaya naik celananya ke atas? Berapa umur imam itu? 7 tahun. Imamnya umur 7 tahun. Hafalan Qur'annya banyak. Pertama syaratnya, sholatnya sholat sunat. Nanti sholat tarawih, sholat witir, bisa. Yang kedua, kalau di Sumatera mungkin tidak bisa, karena di Sumatera orang baru sunat khitan liburan taman SD ke SMP. Tapi di Jawa kan, di Jakarta cepat khitannya. Kalau dia sudah khitan, walaupun dia belum akil balik, 7 tahun. Apalagi dia sekarang sudah 11 tahun. Bacaannya bagus, sudah khitan, suci, wudunya sempurna, maju jadi imam tarawih. Apalagi anak-anak kita sekarang hafal satu juz, dua juz. Nah, ini bagus sekali, memotivasi mereka. Nah, jadi boleh jadi imam kesimpulannya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, sudah khitan, wuduknya benar, toharohnya benar, maka itu pernah terjadi dulu pada zaman sahabat, umur imam 7 tahun. Wallahualam. Baik, jazakallah khair. Ustaz, satu lagi boleh Ustaz ini. Ari Untung mau tanya nih Ustaz. Silakan Ari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz kita ini. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Diberikan kesehatan dan juga jodoh ya. Semoga Ustaz kita ini selalu sehat dan panjang umur Masya Allah. Ustaz, sekaligus ini Ustaz, berhubung bulan ini bulan Sya'ban Ustaz kan ya. Jadi katanya bulan ini bulan yang diangkatnya pahala. Nah, berhubung besok itu pertengahan bulan, yang hitungannya kalau nggak salah ayamul bid kalau nggak salah besok ya. Kalau kita puasa 3 hari ini, itu kira-kira imbalan pahalanya apa Ustaz? Sekali ngingetin teman-teman mungkin kalau jika memang bermanfaat bisa mulai malam ini bisa sahur. Nah, kemudian kan kalau puasa sunnah itu kita misalnya lupa sahur, tapi belum makan dan minum, paginya bisa tinggal langsung niat langsung bisa puasa. Nah masalahnya tadi saya itu niat puasa sahur sekadarnya gitu, tapi pas paginya ketika syuting disuguhin teh saya seruput Ustaz gitu. Disitulah mulai terjadi kegalauan, saya tatap-tatapan sama tehnya kayak ada yang salah gitu ya gitu. Saya baru ingat kalau saya puasa gitu. Nah kalau untuk sunnah itu kira-kira dimaafkan apa kalau misalnya kalau puasa wajib kan ya nggak apa-apa, tapi kalau sunnah karena mungkin banyak sudah banyak keringanan, apakah boleh dilanjutkan atau enggak Zat? Gitu, dan apakah benar besok ada sunnahnya untuk puasa ayamul bid Sya'ban dengan pahala khusus gitu. Itu aja Zat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dibalas 10. Maka yang puasa 3 hari sama seperti puasa sebulan. 13, 14, 15, 10, 20, 30 hari. Kan sama bulan yang lain dengan bulan Sya'ban. Beda. Apa bedanya bulan Sya'ban? 2. Laka syahrun yaqulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Karena orang terlalu mementingkan bulan Rajab, karena Rajab bulan haram, Ramadan, karena ada Lailatul Qadar. Di tengah-tengahnya ada bulan yang dilalaikan orang, itulah dia bulan Sya'ban. Beribadah pada waktu yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Contoh, tahajud malam. Kenapa besar pahala tahajud? Karena orang lalai. Maka bulan Sya'ban pahalanya besar karena kata Nabi zaka syahrun yaqulu anhu katsirun minan nas, hadis riwayat Muslim. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. 3, bahwa hari Kamis amal diangkat setiap pekan. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fil a'mal, amal diangkat hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim, aku suka ketika amalku diangkat, ditunjukkan pada Allah aku dalam keadaan puasa. Tapi ada amal tahunan, amal pekanan hari Kamis, amal tahunan pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim, aku suka ketika buku catatan amalku diangkat. Ini catatan amalnya, iya, orangnya mana? Dia sedang puasa. Oleh sebab itu maka amat sangat baik puasa. Tapi katanya puasa itu niatnya mesti sebelum azan. Itu kalau sok puasa wajib. Adapun puasa sunat, Nabi pernah bangun pagi, Nabi tanya kepada istrinya, mana makanan? Kata istri Nabi SAW, makanan tidak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau makanan tak ada, kalau begitu saya puasa. Ya, jadi boleh niat puasa setelah pagi jam 8, jam 9. Sebelum tergelincir matahari, boleh niat puasa sunat. Bukan puasa qadha, bukan puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Bagaimana kalau orang sedang puasa, lalu kemudian dia makan? Setelah dia makan, baru dia ingat bahwa dia puasa. Maka makanannya itu adalah sedekah Allah untuk dia. Alhamdulillah. Allah bersedekah untuk dia. Tapi jangan diulang sering-sering. Memang betul-betul lupa. Menurut mazhab Syafi'i, kalau ada nanti ustaz yang berceramah mengatakan itu puasanya batal, puasanya batal, itu mazhab Maliki. Guru-guru saya di Maroko dulu mengeluarkan fatwa, kalau ada orang yang sedang berpuasa, dia makan, puasanya batal, wajib diqadha. Sedangkan mazhab Syafi'i, tidak. Nah, oleh sebab itu, maka karena kita tidak bisa mengatur lupa. Lupa itu di luar puasa kita. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini haram, ini makruh, ini mubah. Itu yang kalau kita ada kuasa. Di depan kita ada khamar. Minum atau tidak, ada kuasa. Lupa di luar kuasa kita. Innallaha tajawaza an ummati ma akta'a wa nasya. Allah mengampunkan umatku selama dia akta'a, tersilap, terlupa, tersalah, nasya, lupa. Wallahu'alam bisawab. Baik, jazakallah khair, Abu Somad. Semua pertanyaan sudah dijawab, masya Allah. Ustadz, sebagai penutup nih Ustadz, boleh pimpin doa untuk kita semua Ustadz tengah wabah ini. Mudah-mudahan Allah mempermudah hidup kita, insya Allah. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, ya Allah. Anta dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan kami, negeri kami, bil khusus jamaah musyawarah dari malapetaka bencana, bil khusus musibah corona ini, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami dalam acara ini, walaupun tidak kontak fisik langsung, pertemuan hati kami ini pertemuan yang mendatangkan rahman, ya Allah. Allahumma sabbitna 'alal imani wal islam. Kokohkan kami dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana. Kokohkan hati kami 'ala dinik, dalam agamamu, 'ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Lepaskan kami dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Lepaskan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Lepaskan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wadala addaini wa ghalabatir rijal. Lepaskan kami dari dililit utang dan dikuasai orang lain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Jazakallah khair sekali lagi Ustaz Abu Somad untuk tausiah pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah online. Mudah-mudahan nanti ada lagi di lain waktu kesempatan Allah izinkan kita kembali untuk mendengarkan tausiah. Ustaz Abdul Somad, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, makasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Amin. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Terima kasih ya semuanya, teman-teman. Aku boleh silakan klik ya.